Mangkua Prabon Mangkua Ya Setiap Madang Bagus Perlambang Di Salbeting Pagelaran Jawi Menopo Kraton Negara Kajinan Nyata Negara Umul Daunan Ini Raja Negara Abiwisi Sang Sri Mahaprabu Kalah Prabu Dedek Pangadakan Jangkung Dowur Simar Dada Bewet Semrus Daya Hingga Pesemun Lir Bang Barongan Soca Sumerot Lir Suryak Ngarak Waktu-waktu sing bangsa menawar Senyatanya pun Rempesing reseksi Dimana sasauran sentak semua Sawak ingkang kipun adep dening ingkang rayi patih Daru muka lan daru wesi Boten datur sadaya para tantama prawira sikap benang tamsir Gada berincan rasa lingkungan Yeng Pada jajar denira Masalah ngurti sayang disimpen adina meja Wawang Detiaman ku Prabon. Ya Detiaman ku Prabon samya pada. Ya jargon nira pinara. Ya ingkang pinara. Di salbating pagelaran luar empak nama bayasa para mantri bupati tamtama prawira boten kantun sadaya tentara ingkang pada sikep pedang tamsir gada benit sanra salimpung dangu-dangu Sri Mahaprabu mengkaten pengantika sentang senor anu taya bapak dana wateke wantos bangsa jin sakti nih ngandika ait yo anjing pating sun mangundara anu pada datang anu sami hempak antekan tun mangun-mangun dari anu pada ngancik di satu kangen dina mangsa kiwari pada-pada sunuk oge anu dipiagul ku kaula pati heta darungu ka lan darwesi coba merenya duduk pada karo ingsun masing parkrai sami kararembo hai coba-coba merenai iu badal unyu sumaga kaula pun pati darungu ka gak hatur ke nampi tening pembagi kala yang gak hatur ke semua pabukti wanyuk panjenengan Sri Paduka dalam. Loh. Hai syukur syukur syukur syukur ditarima pakai ingun. Ma. Etakan hali. Pati isun darwasi. Ulan. Wanyuk sumanga kaula pun pati darwasi. Nggak turun ke nampi tening pembagi kalian nyangka ke semua pembukti ku hunyuk panjenengan seribu paduka dalam. Loh. Ya. Diterima semua pembukti awak maneh ku kaula. Tukang uslajengi pun. Pupinan ten purwotarwe kalau putan agung sewa cukup umur anu kahatur jemar hapun ten anu katerda. Pada-pada saling malu. Kaping tiga. Amelana Sri Paduka keresani balik kaula pun patih termuka. Sinarang pun adi darusi. Dikantun sadaya mantri bupati. Ara prawira. Ara tantama. Putan kantun wat ya bala tentara hingkang pada si kepenang tamsir. Gada benih cara salin pun. Katus kapun apa. Ya. Syukur. Ditarima kasatian awak maneh ku kaula. Dua-dua anak-anak. anu dipake leungeunkeun sakatuhu ku kaula anu dipiagul ku kaula teu kantun sajumlah para mantri bupati. Geura regepkeun kaula aya kapentingan anu leuwih penting ti penting ku awak maneh ieu teh ngeunaan pribadi lain ngeunaan nagara anu geus sidik cemerlang bintang terang anu geus jadi gunungna panyaluhan jadi sagara panyaranean rahayat anu tangtu. Allah. Nagara subur makmur. Gemah ripalo cinawi aman santosa kertaharja. Anu teu angang tina sifat kasugemaan. Sepi paling daya begal tawang rampokna. Sepi tina durjana juti gara tempo kayaan anak konsep-konsep pendaftaran-pendaftaran etah-etah raja-raja jajahkan. Allah. Ratu-ratu patalukan anu geus cingkaro rumuy. Saban taun paradat pada cunuk saban bulan pada datang saban warsi cing parun cengis darah ratang pada ngabdikeun diri sumemah raga bari tetuna masrahkeun upeti-upeti anu ngalir saban taun mucekil hasil. Putri-putri boyongan istu cinta rojol di masing-masing negara istu para cunu pada datang anu gelis cing paruncengis anu enak anu lenyang pada datang anu denok geus ngajarogo. Naon eta anu dipandang teu sugema ku kaula naon anu dipandang leutik ati ku kaula tapi atuh naha sakumaha beja anu katarima kaula teu narima laporan ti intel anu tulaten loh teu ngeunaan beja anu katarima timul kaduruk ati kitu katantuanana ku ieu beja anu pangdenge kaula. Dina perkawis naon? Dina perkawis naon? Sawatara poe anu tantu. Intel ngecebrek. Loh. Petugas datang ngosobrak. He? Ngalaporkeun cenah di luar nagara bangsa manusia kasebut nagara Cempalareja anu tantu. Ari anu jadi raja Mahaprabu Drupada anu baheula ngaranna Si Sucitra urut kusir di Astinalaya. Duningan. Ayeuna Gumanti Aji marahan kagungan putra anu geulis kawanti-wanti enah kabina-bina anu lucu mangsaina teh keur disaemarakeun kakasihna Nyi Putri Drupadi anu tangtu. Drupadi. Samalah rayina Nyi Drupadi nyata srikani eta diboncengkeun dina waktuna bakal dipajangkeun sarta Yesemarate keur ka satung kebing langit sataraking lemah ka tingkat raja Satya jeung para Arya. Saha teu timaleun dupi maksud Sri Paduka dalem. Maksud akang kataji ku aya hal Semara. Dupi Semara teh Semara naon? Aya Semara teh sana Semara gelut. Semara godogan. Loh, sanu bisa ngumateni atawa ngelehkeun hiji jago Semara tingkat Arya ngaranana sigana manah eta nu bakal ngawin ka Nyi Putri Drupadi. Anu geulis bawa ngajadi anu enah bawa ti kudrat lumungsur jiga widadari ti kayangan dina mangsa midang kitu katangtuanana kagelisanana eta dua putri anu tangtu. Jadi kaula teh bakal nyimit kulit pancorot getih. Hawak maneh sanggup lamun sek maneh dua-duanana diutus pikeun milu daftar diri kana ieu Semara anu tangtu. Digininya. Cik cik cik cik cik. Es. Cik cik cik cik cik. Hey. Coba jawab pertanyaan kaula. Ngawalan sajalah dia. Laut di meuleun. Ngahing kanggo kaula bujing hingga ka punut tanaga imutan rapati ge teu bagelan. Tega. Kaula tega. Pati. kaula tega pati. Ya syukur. Hmm. Dinten mana kaula kedah lumampah sareng punadi. Hayana waktu anu mustari. Dinten iya. Nya. Kupinudahun. Mudah-mudahan. Kupina wae kaula. Ancur dina gelanggang saya marah payus. Oh. Kanggu ngabaktikan diri. Hingga ngebanang agan putri Rupadi pikir wain. Dampa gusti ku anjir. Bral pangkatan. Muga-muga hasil masuk. Kuning datang sini ke rampung tawur tutas pengandika. Amit Sri Parugeral. Bral pangkatan tanah isu. Si hasil Sri Mahaprabu mulih kasimanganti diringku prasuti hempak perangan di payungan payung agung gila kuning payung agung terada Selirik Datang kawinarni inggih sigra tatanira wau kosapa nih bangus pelampahipun utusaning saking negara kajinan dua patih nyata darumuka wam garusi nih